istilahnya muzakarah kita ini, nanti teman-teman lihat video Syekh Mustafa, ya kan? Saya juga melihat, bahkan berulang-ulang, ya kan? Dahulu kita ikut kajian di sini, itu ngulang video Syekh Mustafa di sini, pakai ini, pakai apa namanya? Pakai proyektor itu. Lalu nanti diulang lagi, di murojaah lagi, diulang lagi, dihafal, bahkan dicatat seperti itu, supaya memang ilmu itu lengket dia seperti itu. Jadi teman-teman, itu pertama ya. Jadi ini bukan syarah ya. Jadi salah besar, saya bukan syekh, betul. Ini jauh sekali. Jadi kalau ada masisir yang seperti ini, atau ini bukan mensyarah mereka. Ya, kalau ada senior umpamanya ngajar, itu bukan mensyarah. Belum layak kita tuh mensyarah. Siapapun mahasiswa asal itu belum layak mengajar. Karena syarat mengajar itu tinggi sekali, ya kan? Minimal kalau umpamanya fikih, ya kan, kita sudah menguasai minimal di atas level daripada ini, dan itu jauh sekali kita seperti itu. Makanya saya bilang ini istilahnya sebagai mudhakarah seperti itu ya. Jadi kalau ada senior itu tidak ada yang ngajar, itu istilahnya mudhakarah. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyampaikan seperti apa yang disampaikan Syekh Mustafa, tidak lebih daripada itu dan tidak mengurangi. Mungkin pasti banyak kurang, tapi tidak akan melebihi dari apa yang disampaikan Syekh Mustafa Abdul Nabi. Jadi Syekh Mustafa Abdul Nabi, ya itu pasti akan kita sebut nama beliau selalu dalam belajar ini, ya kan? Ya kalau bisa setelah sebelum mulai belajar kita selalu diakan fatihah untuk beliau supaya ilmu beliau manfaat untuk kita. Ketika awal dars, kalau teman-teman telah melihat videonya itu, beliau apa yang beliau sampaikan pertama itu? Langkah-langkah ya kan, langkah-langkah dalam mempelajari ilmu. Beliau mengajarkan tentang tahap-tahap supaya kita itu muskin dalam suatu fad ilmu. Pertama kata beliau, sebelum untuk menghadiri majelis itu mesti tahdir dulu. Mesti tahdir. Tahdir itu apa tuh? Mempersiapkan ya. Contoh kita sekarang mempelajari Yakun Nafis. Minimal teman-teman itu telah membaca matannya. Kalau bisa diulang tuh. Dan bacanya secara ta'anni kata beliau. Secara pelan-pelan, ya kan? Baca pelan-pelan, diulang-ulangi, paham terjemahnya. Kalau kita orang Indonesia tentu paham terjemahnya. Secara global, paham terjemahnya. Dibaca ulang-ulang, minimal 5 kali, 10 kali dibaca berulang-ulang. Setelah dibaca, baca syarah sedikit. Makanya kalau pakai ini, matan ini, apa namanya? Pakai yang dibeli oleh Alvin tadi, yang apa namanya? Cetakan Darul Minhaj, itu kan ada taklik beliau itu, taklik beliau. Ah, baca itu sedikit. Nah, kalau punya kitab ini, yang syarah Syekh Mustafa Abdul Nabi, itu lebih afdal lagi, lebih asana sekali lagi. Karena syarah kita dari sana, semuanya. Pasti dari sana, tidak lebih dan tidak di luar dari sana. Nah, baca syarah beliau. Pasti kita di dalam mentahdir itu nanti menemukan hal-hal yang tidak paham. Saya pun juga menemukan hal yang tidak paham, ya kan? Nah, lalu ketika di dars nanti, ya kan, kita simak dengan baik-baik. Lalu setelah itu, pasti teman-teman ketika di dars itu, hal-hal yang mungkin di ketika tahdir tadi itu ada hal-hal yang tidak paham, ya kan? Atau kita paham tapi berbeda dengan maksud yang sebetulnya. Sehingga ketika umpamanya yang menjelaskan sampai kepada maksud apa yang sedang kita muskilkan itu pasti ingat itu, dan kita intibah kepada hal tersebut. Dan itu pentingnya untuk ini, untuk tahdir, ya kan, untuk menguatkan. Kalau orang udah paham seperti itu kan, untuk menguatkan seperti itu. Kemudian nanti setelah ini diulang lagi apa yang kita umpamanya apa yang kita catat atau yang kita jelaskan, minimal itu diulang sedikit aja, sebentar, ya kan. Nah, itu gunanya supaya dia apa namanya tambah kuat. Nah, besok diulang seperti itu lagi sampai menjadi kebiasaan bagi kita. Dan itu yang selalu dinasihati Syekh Mustafa Abdul Nabi. Syekh Mustafa Abdul Nabi itu salah satu yang kita apa namanya, yang memang saya ini anukan sekali dari beliau. Itu manhaj beliau memang lurus sekali dalam belajar, dan beliau memang disiplin sekali. Jangan pernah bahasa beliau kan, la tanam qabla tuzakir, ya kan? Jangan pernah tidur sebelum kamu ini. Karena kalau tidur fa idza nimta faqad dhayata juhdak. Tadi kita udah usaha tadi, udah tahdir, ikut dars itu, sejam ikut dars itu membuang waktu itu. Kalau gunakan cari uang udah banyak sejam itu. Nah, kalau untuk tidur udah dapat rehat itu. Nah, seperti itu. buang-buang sejam. Lalu nanti setelah itu tidak kita merujaah atau tidak kita ulang lagi kita beliau. Faqad dayya'ta wujudaka. Kita buang-buang sungguh kita tadi. Makanya diulang lagi seperti itu. Itu nasihat beliau oleh Syekh Mustafa Abdul Nabi. Ya. Kita langsung ya. Jadi yang kita baca matan aja. Tapi syarahnya langsung dari syarah Syekh Mustafa Abdul Nabi. Jadi kitab ini, kitab Yaqut Nafis, ya. Itu kitab yang berkah sekali, teman-teman. Kenapa saya katakan berkah? Teman-teman pernah, rata-rata mungkin pernah mempelajari kitab Matan Abu Syuja, ya kan? Kitab Matan Ghayah wa Taqrib, ya. Kitab Matan Abu Syuja atau kitab Matan Ghayah wa Taqrib itu, ya, kalau kita bisa kita katakan sama-sama lah level untuk ingin masuk mempelajari fikih Syafi'i, kita memulai dari kitab-kitab kecil. Itu masyhur sekali, ya. Nah, dan diantaranya adalah kitab Yaqut Nafis, seperti itu. Dulu, kata Syekh Mustafa, kebiasaan beliau mau mengajar itu mulai dari kitab Matan Abu Syuja. Awal-awal beliau ngajar. Beliau masuk di sana dulu. Ya kan? Kemudian Fathul Qorib. Nah, kemudian naik level berikutnya. Tapi setelah beliau menemukan apa namanya? Yaqut Nafis. Memulai dari Yaqut Nafis. Ternyata beliau menemukan hal-hal yang ada di Yaqut Nafis dan tidak ada di dalam kitab ini, Matan Abu Syuja. Di antaranya adalah, nanti teman-teman akan merasakan, apalagi umpamanya teman-teman yang sudah belajar Matan Abu Syuja. Ya. Susunan kitab Yaqut An-Nafis ini, itu susunannya mantap, bagus sekali. Jadi susunan kitab ini, di dalam kitab Matan Abu Syuja, itu hanya, kadang beliau menyebutkan rukunnya, ya kan? Kadang menyebutkan ta'rifnya, kadang tidak. Artinya kalau dalam sistematis, kurang sistematis, seperti itu. Nah, kurang terstruktur. Dan di dalam kitab ini, kitab Yaqut An-Nafis, itu terstruktur sekali. Itu beliau menyebutkan hal-hal yang memang minimal kita harus tahu terhadap fan yang kita pelajari itu. Contoh, membahas tentang gadai. Jadi, pembahasan gadai, beliau bahas pertama adalah apa itu gadai secara bahasa dan secara istilah. Jadi, dibahas gadai itu apa, kemudian apa rukunnya, kan itu yang penting ya, kalau dalam pelajari sesuatu itu. Tahu kita apa itu, lalu tahu rukunnya, lalu bagaimana surahnya. Itu pasti teman-teman nanti di setiap pembahasan ada surahnya. Wa suratuhu kada wa kada. Surahnya bagaimana? Ilustrasi daripada rohannya bagaimana? Karena kita banyak mempelajari kaedah-kaedah, rukunnya, tapi tidak tahu bagaimana bentuknya. Nah, jadi langsung dia contohkan. Surahnya begini, si fulan berhutang dengan si fulan ini, lalu meminta jaminan begini, begini, begini. Si fulan ini sebut dengan rohan ini, murtahin, barang ini mahrud, dan seterusnya. Beliau menyajikan dengan hal sederhana seperti itu. Dan itu bagus sekali bagi-bagi kita pelajar mubtadi ini. Ya kan? Sehingganya di awal-awal dars ini, dihafal dahulu. Ya kan? Syekh Mustafa sangat menganjurkan untuk dihafal. Bahkan kita setoran dengan Syekh Mustafa Abdul Nabi. Itu teman-teman kalau bisa dihafal ini. Dan kelebihannya juga, rata-rata, atau saya juga tidak apa namanya, tidak mencari sendiri, maksudnya saya juga mengutip Syekh Mustafa, beliau mengatakan semuanya muktamad di dalam yang Yaqut An-Nafis. Mungkin ada sebahagian yang tidak apa namanya, bukan tidak muktamad, tapi beliau coba untuk menjadikan muktamad, maksudnya ada di dalam beberapa pembahasan nanti ya. Contoh kemarin, ingat teman-teman dalam pembahasan tentang Udhiyah itu seharusnya dalam kitab matan Yaqut An-Nafis itu kan ada rukun yang keempat, itu niat untuk menyembelih, ya enggak? Niat. Nah, niat ada, kalau niatnya di nazar ta'in, cukup ta'in itu sebagai niat. Ada kalau seandainya tidak ta'in, contoh dia ja'lun. Dia ja'lun, saya menjadikan ini sebagai udhiyah, seperti itu. Ja'lun itu, kalau setelah itu dia ta'inkan, itu enggak cukup sebagai apa namanya? Niat, seperti itu kan. Mesti berniat lagi, kan betul enggak? Seperti itu. Di dalam kitab ini tidak disebutkan seperti itu. Tapi Syekh Mustafa mencoba untuk menjelaskan hal itu. Makanya syarah beliau ini disebut dengan syarah mamzuj. Jadi syarah kitab itu ada tiga bentuknya. Ada syarah mamzuj namanya. Syarah yang langsung bergabung antara matan dan syarah. Itu syarah Syekh Mustafa seperti itu. Syarah yang langsung bergabung antara matan dan syarah. Seperti kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib juga seperti itu. Fathul Qorib, kemudian kitab ini, kitab Fathul Mu'in, ya kan? Nah, Fathul Wahab dan kitab yang lainnya. Itu syarahnya digabungkan dengan apa? Dengan matannya langsung. Jadi matan langsung disyarah. Seolah-olah kita kalau tidak dikasih garis besar-besar atau font tidak dibesarkan, tidak tahu kita mana yang syarah, mana yang matan. ya. Itu namanya syarah mamzuj. Dan syarah mamzuj itu kalau orang mencoba mensyarah kitab dengan syarah mamzuj, itu menunjukkan dia itu pintar atau menunjukkan dia itu sangat menguasai pembahasan ini sehingga mampu untuk mengolah kata itu. Ada yang kedua itu syarah namanya syarah mufassal. Letakkan matan di atas lalu dia rinci di bawah. Nah, gitu. Itu kan? Nah, itu kan rata-rata seperti itu. Maksudnya dan itu syarah yang di bawah dari level mamzuj ini. Bukan berarti level mamzuj ini level yang tinggi lalu kalau ada kitab seperti ini level rendah, bukan itu maksudnya. Tapi melihat dari orangnya itu dia menguasai dalam pembahasan itu. Mampu dia untuk menggabungkan langsung matannya dan syarah daripada dia sendiri. Itu syarah yang kedua, itu syarah apa namanya? Mufassal. Ada yang ketiga namanya syarah maudhu'i. Syarah maudhu'i ini dipilih judul per judul atau yang satu tema tertentu lalu itu yang disyarah. Tidak seluruh kitab-kitab, nah gitu ya. Tidak seluruh matan, nah gitu. Itu pembagian syarah daripada matan. Ada tiga, syarah mamzuj, ada syarah mufassal, ada syarah maudhu'i. Ya. Dan syarah beliau ini adalah syarah mamzuj. Ya, syarah mamzuj. Walaupun ini cetakan ketiga sekarang, cetakan apa? Cetakan Daludia sekarang meletakkan matan di atas, ya kan? Itu cetakan ketiga itu. Nah, letakkan matan di atas ya. Tapi kan syarah beliau di bawah mamzuj. Nah, gitu. Itu hanya tambahan terbaru itu. Ini cetakan saya cetakan pertama enggak ada. Gabung aja semuanya, cuma beda ini yang matannya ditebalkan seperti itu, ya. Jadi yang di atas itu matan, yang di bawah itu syarah dan matan oleh beliau. Dan beliau tambah ada ta'liknya. Ada ta'lik beliau di bawah. Nah, itu Syekh Mustafa Abdul Nabi. Pengarang kitab ini nama beliau adalah Syekh Ahmad bin Umar Asyatiri, Yaman. Ya. Syekh Ahmad bin Umar Asyatiri. Kitab ini belum ada di syarah sebelumnya. Ya, belum ada di syarah sebelumnya. Ada yang dilihatkan sama ini, sama Wildan tadi, itu syarah Syekh Muhammad bin Umar bin Ahmad bin Umar Asyatiri, itu anak beliau itu. Memang betul itu syarah dari beliau, tapi itu beliau sifatnya bukan beliau yang nulis. Jadi dulu beliau itu ngajar. Yang ngajar kitab Yaqut Nafis, mensyarahkan Yaqut Nafis. Kalau ngajar itu kan umum. Yang audiennya banyak yang umum, ya kan? Banyak bukan thalib ilmi yang memang menghabiskan dirinya untuk ilmu. Banyak orang umum, banyak orang datang sholat lalu ke pengajian. Sehingga banyak juga masalah lain yang beliau sebutkan. Ya kan? Kitab itu yang tersebar itu. Di Indonesia juga tersebar, di sini juga tersebar. Makanya pertama saya beli kitab Yaqut Nafis, saya dilarang beli kitab itu. Saya heran. Loh, kok dilarang ini? Saya belum paham ketika itu. Baru ketika datang Syekh Mustafa, beliau jelaskan, baru saya paham. Ternyata syarah beliau itu bukan beliau yang nulis. Dan beliau menjelaskan itu. Lalu rekaman beliau itu dicatat oleh salah seorang murid beliau. Ya kan? Dan hebat, bagus. Lalu dibukukan. Dan itu tersebar. Di Indonesia juga tersebar itu, syarah Yaqut Nafis itu. Ya kan? Lalu datanglah syarah Syekh Mustafa Abdul Nabi. Maka bisa kita katakan syarah Syekh Mustafa Abdul Nabi ini salah satu-satunya syarah matan. Kalau tadi istilahnya itu mungkin syarah matan, tapi tidak seperti kebiasaan oleh para ulama dalam syarah matan. Yaitu beliau mensyarah sendiri seperti itu. Tadi itu dikutip atau disalin oleh murid beliau. Nah, jadi syarah yang beredar itu baik di Indonesia maupun di sini itu syarah sauti itu yang ditulis oleh disalin oleh salah seorang murid beliau, Syekh Muhammad bin Ahmad Asyatiri itu. Anak dari beliau sendiri, anak dari pengarang beliau sendiri. Ya, anak dari pengarang beliau sendiri. Dan Syekh Mustafa Abdul Nabi ini alhamdulillah luar biasa. Kitab ini dapat sambutan yang luar biasa ketika beliau menyelesaikan ini. Sebetulnya teman-teman, waktu beliau ngajar kitab Yaqut Nafis, beliau ngajar di Ruwak, itu udah mengajar yang sekiannya. Sebelum itu beliau udah ngajar di Madyafah Syekh Ismail. Ketika beliau mengajar di Madyafah itu, kebiasaan beliau selalu seperti itu. Teman-teman kalau hadir di Minhaj, itu beliau selalu membawa semacam catatan talkhisan beliau. Dulu beliau seperti itu juga, saya juga menghadiri waktu Yaqut Nafis di sana, walaupun tidak lengkap. Beliau juga membahas seperti itu. Dan talkhisan beliau itu sekarang, nah ini talkhisan beliau yang dulu itu. Jadi setiap beliau ngajar, beliau bawa itu 3 lembar, 4 lembar. Matan, lalu beliau ada syarahnya beliau. Beliau sendiri yang talkhis seperti itu. Dan itu yang beliau jelaskan. Lalu, jadilah ini kitab yang sekarang itu. Saya dengar lagi persis sekali dengan yang ditulis sekarang. Persis. Nah, seperti itu. Makanya saya juga akan jamin, nanti setelah selesai Minhaj, ada kitab syarah Minhaj lagi beliau. Saya juga jamin. Nah, seperti itu. Dan itu bagus sekali metode beliau. Makanya beliau mengatakan pernah di khataman minhaj beliau katakan, mengajar itu bukan ini, kepandaian bawaan daripada lahir. Mengajar itu latihan, kata beliau. Ya kan? Kita mulai, kapan mulai mengajar itu? Mulai kita membaca. Mulai membaca, lalu setelah itu mutola'ah, lalu menulis, lalu mulai untuk menuangkan, ya kan, dalam bentuk ucapan, seperti itu. Nah, katanya oleh beliau mengatakan, kebanyakan para ulama itu seperti itu. Coba lihat, tidak mungkin para ulama itu waktunya itu berkas sekali, ya kan? Imam Nawawi itu berapa waktunya itu, ya, sesibuk itu, ya kan? Tapi beliau masih sempat, karangannya masih banyak seperti itu. Sehingga beliau membahasakan bahwa karangan itu istilahnya buku catatan. Gitu. Jadi buku catatan itulah yang menjadi karangan. Kalau buku catatan itu istilahnya sama lah teman-teman yang suka buat diary. Ya kan, ada kejadian dikit lalu dicatat gitu kan. Barusan saya begini, barusan begini gitu kan, dicatat. Lalu itu menjadi buku, seperti itu kan. Samalah dengan ini. Tapi kan para ulama itu diarinya diari ilmu. Ya kan? Setelah mutala'ah, setelah pengajian, pulang pengajian dicatat kesimpulan pengajian itu. Kemudian mutala'ah dicatat hasil mutala'ah itu. Pulang dari sini catat mutala'ah itu, dapat syekh lain catat. Lalu nanti dibukukan. Itu yang dijadi, itulah catatan, itulah karangan seperti itu. Ya kan? Karena kalau menyendiri lalu mengarang sendiri, lalu cari kitab itu terlalu apa ya? Terlalu formal sekali mengarangnya seperti itu. Makanya beliau, bahasa beliau, mengarang itu jangan jadikan formal, jadikan semacam catatan seperti itu. Maka beliau itu suka mencatat. Yang beliau bawa itu catatan beliau, nah, gitu. Mungkin udah diketing enggak tahu, mungkin yang istri beliau ngetik enggak tahu. Kayaknya istri beliau yang ngetik itu, seperti itu. Kompak sekali beliau. Ya, karena dulu kalau enggak salah juga waktu tesis beliau juga tesis apa namanya? Skripsi kelas 1 itu ya. Beliau itu dulu tamrid, apa itu? Lihat tamrid, apa itu? Perawat, beliau perawatan dulu. Beliau perawatan dulu, kuliah beliau. Beliau tidak diazhar, Syekh Mustafa Abdul Nabi itu tidak diazhar. Makanya banyak mengira beliau diazhar, bukan diazhar, tapi ngajar, pernah ngajar diazhar. Beliau tidak diazhar. Tapi kemudian beliau belajar, ya kan, jadi alim, dan termasuk cepat Syekh Mustafa Abdul Nabi itu pandainya. Cepat sekali beliau, Syekh Mustafa Abdul Nabi itu. Dan bersyukur kita bisa langsung dengan beliau, ya kan? Beliau duduk bersama Syekh ini Habib Syekh Abdul Aziz Asyahawi. Nanti Syekh Abdul Aziz Asyahawi juga memberikan takris dalam kitab ini, memberikan sanjungan takdim dalam kitab ini. Syekh Abdul Aziz Asyahawi itu salah satu Syekhul Syafi'iyah lah di Mesir sekarang. Ya, di dunia termasuk beliau Syekhul Syafi'iyah lah. Sanaknya tinggi sekali. Ya, dalam mazhab Syafi'i di Mesir itu beliau sanaknya paling tinggi sekali. Nah, itu sudah tua sekali beliau, ya. Nama beliau Syekh Abdul Aziz Syahawi, ya kan? Beliau langsung duduk dengan Syekh Abdul Aziz Syahawi dan karakternya nampak sekali. Saya beberapa dars ikut sama Syekh Abdul Aziz Syahawi dan melihat dars Mustafa, karakternya tampak sekali. Karakter yang tampak itu sama saya itu adalah ketegasan beliau. Ketegasan dalam bermadzhab seperti itu. Nanti terserahlah bagaimana pendapat orang, tapi beliau bagaimana menjelaskan mazhab itu tegas sekali. Ini seperti itu, jelas sekali. Ya, itu tentang kitab kitab Munis Jalis. Jadi kitab nama kitab beliau Munis Al-Jalis. Sebetulnya nama kitab beliau bukan Munis Jalis, teman-teman. Beliau cerita ke kami, awalnya kitab beliau namanya bukan kitab Munis Al-Jalis. Khandaris itu lupa saya, entah awalnya Khandaris entah apa. Mungkin Khandaris, lupa ya. Yang penting bukan Munis Jalis. Pernah kitab beliau ini sebelum diterbitkan itu di murojaah sama guru atau siapa beliau gitu. Lalu kitab itu membuat beliau tidak pergi kemana-mana, membuat senang. Jadi baca karangan Syekh Mustafa ini sebelum di murojaah mungkin ya, sebelum diterbitkan, lalu membuat beliau itu senang sekali sampai itu tidak terpisah beliau seharian memegang itu saja. Sehingga beliau sebut sebagai Munis Al-Jalis, ya, seperti itu, ya kan? Yang membuat tenang dan bisa membuat tenang dalam ketika kawan-kawan duduklah seperti itu. Munis Al-Jalis sebut dengan digelar dengan Al-Khandaris. Ini betul, syarah beliau itu kini bukan berarti kita belajar sama Syekh Mustafa lalu kita ini gini kan beliau, enggak. Memang bagus syarah beliau, memang bagus seperti itu. Bagi yang mempelajari fikih, bagus masuk dari kitab beliau ini. Nah, seperti itu. Bagus sekali masuk dari kitab beliau ini, ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan nanti insyaallah kita sudah sampaikan ke beliau. Muzakarah kita ini pun kita sampaikan ke beliau gitu. Syekh, kami ingin mengadakan muzakarah seperti ini dan menjadikan kitab antum dan video antum sebagai rujukan dan seperti itu. Tawakkal ala barakatillah, kata beliau. Alhamdulillah. Dan insyaallah nanti teman-teman, mudah-mudahan nanti beliau datang terakhir gitu kan, kita minta ijazah sama beliau. Karena ijazah beliau lumayan tinggi ini. Beliau mendapat Yakun Hafiz ini dari dua jalur. Pertama dari jalur Mufti Syafi'i di Makkah itu. Beliau dari ayahnya langsung dari pengarang. Nah, kemudian dari Syekh Ahmad Ruqaimi, dari ayahnya dari guru beliau, langsung dari pengarang. Itu cepat sekali, tinggi sekali itu. Nah, seperti itu. Alhamdulillah amin. Baik. Itulah sekilas tentang kitab Munis Ijlis ini. Ini kalau bisa di teman-teman dikumpulkan uangnya, dibeli kitab ini, kitab Munis Ijlis syarah beliau ini. Ya, jadi pertama sebelum kita masuk pembahasan hari ini, kita membahasnya mukrimah aja insyaallah. Ya. Beliau Syekh Mustafa Abdul Nabi, beliau Syekh Ahmad Umar Asyatiri memulai dengan mukadimah ya kitab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma syara'a minad din wa hada ila siratil mustabin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahabihi ajmain. Amma ba'du. Jadi Syekh Ahmad Umar bin Asyatiri beliau memulai dengan mukadimah ya. Jadi mukadimah itu ada dua, mukadimah ilmu, ada mukadimah kitab. Nah, dan beliau memulai dengan dua-dua mukadimah ini. Berarti ada mukadimah apa? Mukadimah ilmu dan mukadimah kitab. Dan beliau memulai dengan dua-duanya, ya, dengan mukadimah ilmu dan mukadimah kitab ini. Pertama yaitu mukadimah, kita mulai dari mukadimah ilmu. Ya, mukadimah ilmu. Apa itu pengertian mukadimah ilmu? Mukadimah ilmu itu bisa kita ambil pengertiannya, ya kan? Di sini juga Syekh Mustafa telah menyebutkan langsung ma yu'nauna lahu bil mabadi' al asyra al ati dzikruha. Bisa kita temukan dalam penjelasan Sayyid At-Taftazani dalam kitab beliau Al-Mutawwal. Tahu kitab Al-Mutawwal ya? Syarah At-Talkhis. Kitab apa tuh? Kitab Balaghah, ya kan? Al-Mutawwal Syarah At-Talkhis. Di sana beliau katakan inti daripada mukadimah ilmu itu ada tiga. Yang pertama yaitu had, yang kedua maudhu', kemudian ghayah. Had, maudhu', dan ghayah. Had itu adalah definisi, ya. Jadi dalam mukadimah ilmu itu mesti ada definisi. Apa fan ilmu yang kita pelajari itu apa? Nah, jadi dijelaskan definisinya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu maudhu', objek kajian, cakupan kajian ini apa saja? Kajian cakup ilmu ini apa saja? Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah ghayah. Tujuan, konklusi akhir daripada ilmu ini apa? Nah, seperti itu. Tiga ini. Nah, berangkat dari tiga ini, oleh para ulama, itu dikembangkan menjadi banyak hal. Ya kan? Di antaranya, yang paling masyhur itu menjadi 10 mabadi', ya kan? Nah, 10 mabadi', 10 aspek-aspek yang mesti ada dalam mukadimah ilmu. Atau, kalau kita talib ilmu, kita mesti mempelajari hal ini. Ya kan? Mabadi' asyarah. Nah, seperti itu. Sehingga pendeknya, kalau ditanya apa itu mukadimah ilmu, adalah mabadi' asyarah. Nah, itu pendeknya. Jadi apa itu mukadimah ilmu? Itu mabadi' asyarah, ya kan? Itu yang beliau telah menyebutkan juga di sini, ya. Yang dinazamkan oleh Abul Irfan Muhammad bin Ali As-Sobban. Beliau yang menulis hasyiah daripada Syarah Malawi ala Sulam al-Munawwara. Di situ beliau katakan beliaulah pencetus ini, beliau yang menazamkan ini. Inna mabadi kulla fanin asyrah al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Ini yang 10 yaitu had, ta'rif, definisi, ya kan? Kemudian mawdu', objek, kemudian thamrah. Nah, ini yang kita sebut sebagai tujuan tadi atau ghayah. Kemudian wafatluhu, keutamaan daripada ilmu ini. Kemudian nisbah, apa hubungan ilmu ini dengan hubungan ilmu lain, kemudian wal wadi', kemudian wadi', siapa pencetus ilmu ini, ya. Kemudian nama ilmu ini, istimdad, ilmu ini diambil dari mana, hukum syari', apa hukum mempelajari ilmu ini, masail, apa permasalahan-permasalahan yang ada dalam ilmu ini. Nah itu, ya kan, kata beliau, wa man daru jami'ah hadza syarafa, yang mengetahui itu akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian ada hal penting yang perlu kita ketahui. Apakah membadi asyarah ini atau mukadimah ilmu ini hanya terbatas sampai di sana seperti itu? Ya, rata-rata para ulama hanya membahas di sana. Tapi masih ada syair-syair yang selain dari ini. Tapi ini yang masyhur, ya. Ada syair-syair selain dari inna mabadi'a kulli fani asyarah ini. Syekh Usamah Azhari itu mengumpulkan dalam kitab beliau, nama kitab beliau Hadaik fi fil Masail al-Mansurah. Nah, itu di situ beliau kumpulkanlah ini kitab pembahasan ini. Apa namanya? Syair-syair yang membahas tentang mabadi asyarah ini. Ada syair lain seperti selain daripada ini. Tentang yang kita bahas barusan, apakah mabadi asyarah ini hanya cukup sampai di sana? Nah, gitu kan? Yang hanya 10 ini. Ternyata oleh Imam Ibnu Amir Al-Hajj, ya, itu salah seorang ulama ini, ulama Hanafiyah, itu pernah menyampaikan hal ini. Beliau mengatakan kalau seandainya terjadi kemerosotan dalam zaman itu, bisalah ditambah, kata beliau, bisa ditambah. Makanya Syekh Usama Az-Zahari dalam salah satu video beliau pernah menyampaikan untuk zaman sekarang itu bisa ditambah salah satu dari mabadi' ini, kata beliau. Berarti mabadi' 11, ya. Apa kata beliau? Yaitu karena sekarang kedangkalan kemerosotan kita atau kesalahpahaman kita memahami ilmu berbeda dengan pembuat ilmu itu sendiri, wadi' dari ilmu itu sendiri. Maka perlu hal yang kesebelas itu, kata beliau, adalah at-tasawur al-kulli, atau konsep secara umum, paham kita konsep secara umum. Nah, gitu. Jadi ketika memahami ini, memahami pelajari fikih, apa fikih? Gitu. Seolah-olah harus paham kita minimal secara umum tahu kita apa fikih. Nah, seperti itu. Kalau bahasa Syekh Husam Ramadan itu, untuk mempelajari ilmu mesti tahu satu surah saja, satu titik surah saja daripada ilmu itu. Iya kan? Satu titik saja dari surah itu. Kita ini mau membahas ilmu nahwu. Apa satu titik yang kita pahami dari nahwu itu? Nah, ini untuk menjalarkan kepada kita semangat mempelajari ilmu ini. Minimal satu titik seperti itu. Itu yang disebut dengan mabadi asyarah, atau disebut dengan mukadimah ilmu. Jadi kalau disebut dengan mukadimah ilmu adalah mabadi asyarah. Nah, itu pendeknya. Mabadi asyarah beliau sebutkan di sini. Nah, beliau sebutkan. Kemudian yang kedua adalah mukadimah kitab. Nah, mukadimah kitab. Mukadimah kitab, ya, yang ada basmalah, alhamdulillah, ada syahadat gitu kan, ada syahadatain, ada apa namanya? Ada tujuan mengarang gitu. Maka beliau disebutkan di sini itu istilahnya nanti itu apa ya? Ru'usus samaniyah kalau tidak salah saya namanya. Ru'usus samaniyah. Itu yang ada di dalam mukadimah ilmu itu, mukadimah kitab itu mesti ada 8 itu. Tapi beliau di sini beliau rinci oleh Syekh Mustafa, ada 4 yang wajib mesti ada. Itu pertama itu adanya wajib basmalah, alhamdulillah, salawat, kemudian syahadat, nah gitu. Kemudian ada yang selanjutnya yang dianjurkan, ya, 4 yang mustahabbah, diantaranya adalah mengucapkan amma ba'du, menamakan kitabnya, apa sebab dia mengarang kitab ini, ya kan. Kemudian bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu hal yang kita sebutkan di awal menunjukkan apa yang akan kita jelaskan nanti, seperti itu. Di sini beliau mukadimah kitab beliau, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, yang kita baca tadi, alhamdulillahi ala masyara'a minad-din wa hada ila siratil mustabin wa salatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahabihi ajmain. Ini termasuk mukadimah kitab. Nah, ini masih mukadimah kitab. Kemudian beliau katakan, amma ba'du, faqad asyara alayya man la manduhata li fi mukhalafatihi wa la mazhala illa ila muwafaqatihi an aktuba risalata fi madhahabil imam syafi'i jami'atan li ta'arifi hawiyatan al-arkan wa syurut musawiratan al-anwa khidmatan li sigari muta'allimin wa khidmatan wa takhfifan li at'abil muallimina fa sara'tu 'ala qusuri al-bayyin ila talbiyatihi wa jama'tu ma amkanani jam'uhu fi hadhihi al-wuraqat allati samaitu al-yaqut an-nafis fi madhhab Idris wal ma'mul min al-mutalli'in ar-ridha wal i'dha' 'amma laysa muta'ayyan al-khata' wa min al-maula subhanahu al-ithabatu wal qabul. Ah, ini disebut dengan mukadimah mukadimah kitab. Ah, beliau menyebutkan tujuh kenapa beliau mengarang. Ini kan karena ada guru beliau yang meminta. Kata beliau, faqad asyara alayya man la manduha thali fi mukhalafati. Ada yang meminta memberikan isyarat kepada aku. Itu nama guru beliau namanya Syekh Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ya kan? Syekh Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ah, itu meminta beliau karena tampak sama Syekh Abdullah ini, beliau ini termasuk orang yang luar biasa dalam belajar dan pemahaman. Nah, supaya dikekalkan pemahaman beliau ini dan diminta mengarang. Nah, dikaranglah ini kitab Yaqut Nafis, seperti itu. Nah, itulah sebab beliau mengarang kitab Yaqut Nafis karena permintaan daripada guru beliau. Kemudian beliau lanjut dengan adanya doa-doa. Kitab ini kata beliau ya untuk membantu para pelajar awal, kemudian untuk meringankan para pelajar yang telah apa namanya? Para pengajar. Nah, jadi kalau para pelajar untuk membantu dan meringankan para pengajar. Kemudian kata beliau, ya'lam annahu yanbaghi likulli syari'in fi fannin ay ya'rifa mabadi'ahul 'asyrah. Ketahuilah semestinya, ya kan? Semestinya setiap orang yang ingin mempelajari suatu ilmu mengetahui mabadi' 'asyrah. Maksudnya mabadi' 'asyrah adalah muqaddimah ilmu. Ah, mesti mengetahui muqaddimah ilmu. Ah, beliau sebutkan di sini apa saja, wa yahaddu mengetahui ta'rif had daripada ilmu itu. Kemudian maudhu' daripada ilmu tersebut, objek dipelajari. Faidah daripada ilmu tersebut, wa masailu wasmu wastimdal wa hukum syari'. Masalah-masalah yang dipelajari dalam ilmu itu dan nama ilmu itu, pengambilan ilmu itu dari mana dan hukum mempelajari ilmu itu. Wa nisbatu ila sa'iril ulum dan bagaimana nisbah ilmu ini dengan ilmu lain. Ya. Hubungan ilmu ini dengan ilmu lain apa? Wa fadlu keutamaan ilmu ini, wa wadi'uhu kemudian pencetus ilmu ini. Wal fannu alladhi nahnu bi sadri al-fiqh. Lalu beliau memulai menyebutkan mukadimah ilmu beliau. Itu beliau mengatakan pelajaran atau fan yang kita yang ada di depan kita sekarang adalah fikih. Nah, berarti ini adalah namanya ya, fahdu. Maka definisi fikih adalah beliau sebutkan. Fahduhu al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyyati. Ini definisi yang beliau sebutkan, ini adalah definisi menurut ulama usul fiqih. Definisi ilmu menurut fikih, definisi fikih menurut ulama usul fikih, yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amalan yang dicari, yang diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun definisi usul fikih, definisi fikih menurut orang fikih itu beda lagi. Jadi beda definisi fikih menurut fukaha dan menurut usuli. Ya, menurut fukaha itu boleh sebutkan sedikit. Jadi menurut fukaha, ya itu pengertian fikih menurut fukaha itu adalah yaitu hifdzu ta'ifatin min masailil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah al-waridah fil kitab wa sunnah mustanbita minhuma sawan kana hifdzuhuma ma'hafidhaha ma'adillatiha aw mujarradan anha. Yaitu para ulama ini, para ulama mereka menghafal atau mengetahui, ya kan, permasalahan hukum syar'i ini yang bersifat amalan, ya, yang telah digali dari Al-Qur'an sunnah, ya, baik dia menghafal dalilnya bersamaan dengan dalilnya atau tanpa dalilnya. Maka ketika kita telah memahami seperti itu, maka itu disebut sebagai fikih. Orang yang memahami disebut dengan faqih. Nah, seperti itu. Maka definisi faqih menurut orang usul fikih berbeda dengan menurut orang fikih. Nah, gitu. Sehingga menurut orang fikih, contoh ini, kita paham dalam permasalahan haid. Ya, ini. Permasalahan haid contohnya, ya kan? Paham betul permasalahan haid ini seluk-beluknya, kaedahnya, pengecualiannya, penerapannya, ya kan? Apa kaedah turunannya, apa pengecualian, semuanya paham permasalahan haid ini. Maka kita disebut sebagai faqih dalam permasalahan ini. Ya kan? Makanya kalau ada nanti, ya kan, umpamanya orang ini umpamanya dalam permasalahan dalam kitab-kitab juga disinggung. Kalau ada yang berwakaf, saya berwakaf tanah ini untuk para fukaha gitu. Nah, maka telah masuk itu orang yang faqih dalam pemahaman tadi itu. Iya kan? Karena yang dimaksud dalam faqih ini, iya kan? Dalam kitab ini, kitab apa namanya? Kitab dalam oleh orang fukaha yaitu memahami suatu permasalahan. Nah, gitu kan, memahami suatu permasalahan. Saya paham permasalahan taharah. Saya faqih dalam permasalahan taharah. Nah, gitu kan, saya faqih dalam permasalahan taharah. Ini faqih dalam permasalahan. Namanya faqih. Faqih, insyaallah. Ja'alakal minal fuqaha. Itu fiqih menurut para ulama, ya kan? Sedangkan fiqih menurut para ulama usul fiqih beda lagi. Sehingga faqihnya beda lagi. Faqih menurut para usul fiqih nanti adalah mujtahid. Jadi kalau disebut faqih dalam kitab usul fiqih atau menurut orang usul fiqih, itu disebut adalah mujtahid. Ya. Jadi, jangan sembarangan. Nah, itu adalah mujtahid. Al-ilmu yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amalan, al-muhtasab min adillatiha at-tafsiliyah. Mengetahui ini secara sederhana, ya, karena ini bukan lama ini pembahasan ini kalau dibahas satu persatu. Ya. Dan juga tidak cocok dibahas di sini. Kita langsung aja nanti masuk dalam pembahasan kitab. Kita sederhananya yaitu ilmu mengetahui hukum-hukum syar'i, ya, mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amalan. Nah, berarti keluar dari pemahaman ini yaitu ilmu Allah Ta'ala. Karena ilmu Allah Ta'ala, keluar dari hal ini yaitu sesuatu yang bukan daripada hukum-hukum. Pertama, sebelum kita keluarkan anunya, pengecualian dari definisi ini, saya juga tidak mau berpanjang-panjang, tidak usahlah kita bahas hal ini, ya kan? Karena ini nanti kita bahas dalam pembahasan usul fikih. Ini panjang sekali, ya kan? Kita syarah definisinya satu persatu, kemudian kita keluarkan pengecualian-pengecualiannya. Itu panjang sekali, ya. Ribet sekali. Yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amalan yang diusahakan dari dalil-dalil terperinci. Maudhu' objek dari pembahasan ini adalah af'alul mukallafin, yaitu perbuatan orang-orang mukallaf. Ya. Objeknya nanti adalah kita, sholat, ya kan? Zakat, kan perbuatan kita. Nah, seperti itu. Maka ada nanti istilahnya hukum itu, hukum, dan ada namanya muta'allaq hukum, ya kan? Ada hukum, ada muta'allaq hukum. Kalau umpamanya sholat, ya, sholat itu kita kerjakan, wajib bagi kita mengerjakan, ya nak? Sholat lima waktu wajib bagi kita mengerjakannya. Sholat itu ketika belum berhubungan dengan orang mukallaf, ya kan, hukumnya namanya ijab, dia masih ijab, statusnya masih ijab. Tapi ketika dia telah berhubungan dengan saya, dengan kita orang mukallaf, wajib kita mengerjakannya, itu disebut dengan sebagai wajib. Nah, baru sebagai wajib. Kalau tadi ketika dia masih belum datang ke kita, masih sebagai khitab syar'i, masih sebagai khitab syariat, dia masih disebut sebagai ijab, tidak disebut sebagai wajib. Nah, gitu ya, tidak disebut sebagai wajib. Maka itu disebut dengan muta'allaq hukum. Jadi wajib, haram, makruh, mandub itu bukan hukum, tapi disebut sebagai muta'allaq hukum. Ya kan? Muta'allaq hukum. Jadi penyebutan kita yang biasanya ini hukumnya wajib, ini mandub, itu bukan hukum, tapi itu sebagai muta'allaq hukum karena dia berkaitan dengan orang mukallaf. Hukum itu adalah ijab. Ya kan? Yang hukum itu adalah khitab syar'i. Nah, itu yang adalah ijab. Ya kan? An-nadbu al-karohah yang menggunakan masdar. Itu panjang sekali. Maudhu' objek daripada ilmu ini adalah ilmu fikih adalah af'alul mukallafin. Faedah mempelajari ilmu ini adalah imtithalul awamir wa jitinabun nawahi, untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah SWT. Kemudian masalah yang dipelajari dalam ilmu ini adalah al-qadaya allati tuzkaru fi, permasalahan-permasalahan, qadaya-qadaya yang disebutkan di sini. Namanya adalah ilmu fiqih dan diambil dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' dan Qiyas. Hukum mempelajarinya adalah dibagi. Ada wajib aini dan ada wajib kifai. Pertama wajib aini, yaitu hal fima tatawakuf alai sihatul ibadah wal mu'amalah wal munakah. Hal yang berkaitan dengan individu kita itu wajib mempelajarinya. Fardhu ain. Ini kita mau sholat, wajib kita mempelajari hal yang berkaitan dengan sholat. Kita mau zakat, wajib mempelajari yang berkaitan dengan tentang zakat. Kita mau menikah, wajib mempelajari hal berkaitan dengan menikah. Fardhu ain bagi kita mempelajarinya. Nah, gitu kan? Tapi hal yang lebih daripada itu, maka beliau katakan wal kifaiyu fi ma zada ala dzalika. Yang lebih daripada itu, kita telah paham permasalahan sah dan batalnya. Lebih daripada itu, itu hukumnya fardu kifayah. ya kan? Hukumnya fardu kifayah. Ila bulughi darajatil fatwa. Fi mazada ladzika ila bulughi darajatil fatwa. Gunanya adalah bukan untuk kita lagi, ya itu kan? Kalau untuk kita itu namanya fardu ain. Tapi kalau sudah melebihi kapasitasnya dari diri kita, nah itu hukumnya berbeda lagi. Itu namanya fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah dengan fardu ain tadi? Kalau fardu ain wajib masing-masing, berdosa kalau tidak kita pelajari. Kita mau menikah tapi tidak tahu permasalahan pernikahan ini, bukan permasalahan nikah, hal-hal atau rukun-rukun nikah ini, maka berdosa kita, ya kan? Berdosa kita. Kita mau sholat tidak tahu rukun-rukun sholat ini, maksudnya tidak tahu hal-hal yang akan dikerjakan ketika sholat itu, berdosa kita. Tapi hal yang kedua ini untuk disampaikan, untuk lebih daripada itu, ya kan? Maka itu disebut dengan fardu kifayah. Artinya kalau udah ada faqih memahami dan permasalahan haid umumnya, ya kan? Yang lain cukup bertanya kepada faqih, maka gugur dosa yang lain. Anda perlu yang lain. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Wa nadbu, dan hukum yang ketiga, hukum mempelajari fikih adalah sunnah, dianjurkan. Fima zada ala dzalika, lebih daripada itu. Jadi lebih daripada fatwa lagi, yaitu sampai kepada tingkat mujtahid. Nah, maka itu tidak wajib, tapi sunnah seperti itu. Kemudian nisbah ilmu ini, ilmu fikih ini kepada ilmu-ilmu lain, ila sa'irul umum al-mughayratulha, yaitu berbeda. Ilmu fikih dengan ilmu usul fikih berbeda. Ilmu fikih dengan ilmu tafsir berbeda. Ilmu fikih dengan ilmu hadis berbeda. Fikih dengan ilmu teknik berbeda. Al-mughayratulha. Kemudian wafatluhu fawakonuhu ala sa'irul ulum. Lalu apa keutamaan ilmu ini? Keutamaan ilmu ini adalah ilmu yang paling utama. Fawakonuhu ala sa'irul ulum. Dia fawakon itu apa? Fawakon tinggi, syaraf wa ulu. Tinggi sekali derajat ilmu ini terhadap ilmu lain. Ini para ulama selalu itu ketika membahas ilmu selalu meninggikan bahwa ilmu ini lebih utama dari ilmu selain ilmu ini. Selalu seperti itu. Kalau teman-teman jumpa dengan belajar ilmu tafsir lebih utama. Nah, ilmu hadis lebih utama. Ilmu akidah dia lebih utama seperti itu. Nah, tapi kalau kita urut-urut itu semuanya tergantung kepada berkaitan dengan hal apa, nah, gitu. Kalau dia berkaitan dengan kalam Allah, kalau kaitannya langsung membahas Allah Rasulnya, maka yang ilmu yang paling utama itu adalah ilmu tafsir, ya kan? Karena yang berkaitan adalah dengan ilmu dengan kalamullah. Kalamullah tidak ada tandingnya. Setelah itu hadis, karena hadis berkaitan dengan kalam yang paling utama setelah kalamullah, yaitu kalam Rasulullah SAW. Dua itu wahyu Allah, wahyu al-wahyan seperti itu, ya kan? Tapi kenapa di sini dibahas apa namanya? Dikatakan ilmu ini lebih utama dari ilmu-ilmu ala sa'iril ulum terhadap ilmu yang lain. Nah, ini istilah khusus lagi oleh para ulama usul fikih, ulama fikih. Karena ilmu ini membahas tentang kewajiban kita kepada Tuhan, bagaimana kita menjalankan kewajiban kepada Allah, bagaimana kita bermuamalah, jual beli, kan rohan, ijarah nanti, bagaimana kita melakukan ibadah supaya sah seperti itu. Jadi ini istilah khusus, ya kan? Jadi melihat keutamaan-keutamaan itu, ya kan? Itu tidak usah sensi. Jadi melihatnya nanti tergantung kepada objeknya gitu, seperti itu. Biasa itu. Kemudian siapa pelopor ilmu ini, yaitu para imam mujtahid. Para imam mujtahid, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan para ulama mujtahid lainnya dan yang lainnya. Kemudian terakhir Syekh Mustafa, sebelum kita masuk bab taharah insyaallah minggu depan atau hari Kamis kita masuk, beliau menyinggung sedikit tentang para ulama itu dalam membuat kitab fikih itu selalu sistematis, ya kan? Kebanyakan para ulama itu, ya kan, menyusunnya kitab fikih itu dengan kitab pertama kitab taharah, ya. Nah, itu memulai dengan kitab ibadah. Nah, itu kan kitab ibadah pertama, kemudian kitab muamalah yang kedua, kemudian setelah itu kitab munakahat, kemudian jinayat. Berurutan, ya. Ibadah pertama, kemudian muamalah, kemudian munakahat, kemudian jinayat. Kenapa didahulukan pertama permasalahan ibadat itu? Nah, di sini beliau katakan karena permasalahan ibadat ini permasalahan yang berkaitan dengan hak Allah. Dan ini sangat penting, ya kan, berkaitan dengan hak Allah Ta'ala, ya kan? Untuk supaya kita bagaimana kita memperbaiki ibadah kita dengan Allah Ta'ala. Maka dahulukan permasalahan ibadat. Kemudian kedua, dahulukan setelah itu permasalahan muamalat. Kenapa muamalat lebih dahulukan dari permasalahan munakahat? Munakahat itu penting, ya kan? Permasalahan pernikahan penting enggak? Ya penting sekali. Tapi kenapa dahulukan permasalahan muamalat? Karena permasalahan muamalat ini lebih daruri. Apa ya? Daruri bahasanya. Lebih urgen, ya kan? Lebih kalau kita pakai sekundernya, ini yang primernya ini. Nah, ini yang primernya. Artinya semua orang itu kalau kita belanja butuh enggak pengetahuan tentang akad. Lalu kalau kita menjahit, naik bus. Ini bus itu dengan ijarah itu namanya. Manfaat, ya kan? Lalu menjahit apapun. Muamalah kita butuh sekali. Orang kecil besar semuanya butuh permasalahan muamalah ini. Tidak ada yang munakah. Orang yang sudah dewasa aja yang butuh, atau dewasa dan yang butuh. Ya kan? Ada yang dewasa tidak butuh nikah, ada. Ya kan? Kemudian ketiga setelah itu permasalahan munakahat, nah, gitu kan? Baru permasalahan jinayat. Kenapa permasalahan munakahat diutamakan dari permasalahan jinayat? Ya, permasalahan munakahat diutamakan dari permasalahan jinayat. Karena kita itu teman-teman, kata Syekh Mustafa, ada terdiri unsur, kita tuh terdiri daripada beberapa unsur syahwat. Ada yang pertama unsur perut, syahwat perut, syahwatul batni. Ada yang kedua syahwatul farji. Ada yang ketiga syahwatul ghadab. Nah, maka syahwatul batni itu lebih didahulukan. Karena ini urgen sekali, daruri sekali. Semua orang butuh perut ini. Maka muamalat. Nah, didahulukan muamalat, permasalahan muamalat. Kemudian setelah itu syahwatul farji. Nah, didahulukan syahwatul farji. Nah, karena permasalahan pernikahan ini itu lebih penting syahwatnya daripada permasalahan syahwat ghadab. Syahwat ghadab itu maksudnya adalah syahwat kalau kita bertengkar lalu nanti butuh ada pengadilan, itu pengadilan ya, nanti dibahas permasalahan jinayat. Lalu kita kalau saya dilukai, saya lukai lagi seperti itu, kisah seperti itu. Saya dicongkel matanya seperti itu kan. Kalau saya dibunuh orang itu. Nah, kan seperti itu. Itu permasalahan jinayat nanti, ya kan? Permasalahan di dalam permasalahan jinayat itu juga tiga pembahasannya. Ada nanti permasalahan qadha, da'wa, bayyinat. Nah, itu permasalahan qadha, da'wa, bayyinat. Kenapa diakhirkan? Padahal permasalahan ini sangat penting juga. Nah, karena ya kan, hal ini supaya merata kepada semua yang tiga tadi. Coba lihat teman-teman, dalam permasalahan ibadat, muamalat, munakahat, semuanya itu ada kaitannya dengan permasalahan yang keempat ini, permasalahan jinayat ini, yaitu permasalahan qadha umpamanya. Dalam permasalahan ibadah umpamanya. Ya, dalam permasalahan ibadah kita sholat, kita umpamanya puasa yang menentukan hilal itu telah tampak atau belum siapa? Pemerintah, qadi, ya kan? Qadi kalau telah mengatakan hilal telah tampak, besok masuk puasa orang semuanya, nah gitu kan? Maka ada dalam permasalahan jinayat itu, nah kita permasalahan qadha. Muamalat juga demikian, ini melakukan gadai. Lalu cekcok terjadi pertengkaran. Antum dah membalikan belum katanya. Lalu dikembalikan ke hakim. Hakimlah yang memutuskan seperti itu. Dalam permasalahan munakahat, apalagi munakahat. Sekarang ada KUA, ya kan? Pernikahan semuanya butuh pada qadhi dan selainnya. Orang yang tidak punya wali hakim, sultan walinya. Ini seperti itu. Semua hal ini ada permasalahan qadha-nya. Makanya diakhirkan. Karena permasalahan jinayat ini, permasalahan qadha ini, itu mengumumi semua yang tiga ini. Nah, maka pertama para ulama itu memulai dengan permasalahan ibadat. Kenapa? Karena ini sangat penting dan berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, permasalahan muamalat, ya kan? Kenapa? Karena permasalahan daruri, itu kan syahwatul batni. Kemudian ketiga, dahulukan permasalahan munakahat, syahwatul farji. Kemudian setelah itu yaitu jinayat, ya jinayat. Kemudian di dalam ini juga, ya kan, dalam permasalahan ibadat mereka, para ulama menertibkan juga apa dulu mereka sebutkan, taharah, ya kan, permasalahan taharah, bab taharah, bab solat, kemudian bab haji, ya kan, bab solat, bab zakat, bab puasa, bab haji, itu di dalam anu disebutkan, solat, zakat, puasa, haji, itu dalam tentu bab solat, ya, di bab solat ini. Nanti ada bab taharah dan seterusnya. Kenapa para ulama membahas kaji seperti ini? Bab sholat dulu bahas, kemudian bab zakat, bab puasa, bab haji. Kenapa demikian? Karena riayatan, karena apa namanya? Karena hadis Rasulullah SAW. Hadis bunyal Islam adalah khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamis sholah wa ita'iz zakah. Kemudian wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Wasami Ramadhana wa hajjil baiti. Jadi puasa Ramadhan dulu baru haji. Nah, seperti itu. Karena hal ini maka dilakukan dulu puasa, salat, kemudian permasalahan zakat, kemudian permasalahan puasa, kemudian permasalahan haji. Nah, seperti itu. Loh, lalu syahadah mana? Hilang gitu. Maka dulu sebagian ulama dulu itu memasukkan syahadat ini dalam permasalahan fikih. Maka kalau teman-teman buka umpamanya kitab ya, matan Safinatun Najah, ya kan tahu ya Safinatun Najah, itu permasalahan pertama apa tuh? Syahadah, permasalahan syahadah itu. Gitu. Itu karena hal ini. Itu sebagian ulama mutakhirin yang menggunakan metode seperti itu. Tapi kebanyakan itu menghilangkan, karena permasalahan syahadat ini telah dibahas di dalam bab tersendiri, itu permasalahan tauhid. Permasalahan syahadat itu dibahas di dalam permasalahan tauhid. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa didahulukan bab thaharah dibanding bab salat? Ya. Tadi bab salat, bab ibadat, kemudian bab salat. Kenapa bab thaharah dulu? Kenapa bab salat? Karena thaharah syarat daripada salat, ya kan? Syarat didahulukan daripada masyrut, ya kan? Bitabi'i. Kemudian dalam permasalahan ini, teman-teman, dalam permasalahan ini kata Syekh Mustafa Abdul Nabi, dalam permasalahan thaharah juga kenapa thaharah ini didahulukan dari syarat-syarat salat yang lain? Syarat-syarat yang lain banyak enggak? Apa salah syarat-syarat salat umpamanya? Menutup aurat, masuk waktu sholat, ya kan? Dukhulul waqti. Kemudian turun aurah. Adal kiblat. Nah, kemudian thaharah. Kenapa thaharah ini didahulukan daripada yang lain? Nah, tidak dibahas pembahasan yang lain. Nah, disebutkan di sini alasannya karena thaharah ini adalah apa namanya? A'zam syurutiyah. Syarat yang paling agung daripada ini, syarat sholat. Coba kita lihat dalam permasalahan ini, dalam permasalahan menghadap kiblat umpamanya, dalam permasalahan menghadap kiblat itu ada tasamuh para ulama, maksudnya dalam syariat. Seandainya kalau kita nanti melakukan safar, lalu ingin melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, boleh tidak menghadap kiblat? Boleh. Ketika kita sholat sunnah di atas kendaraan, boleh tidak menghadap kiblat? Sah sholat sunnah kita. Sedangkan tidak sah kalau tidak ada bersuci, ya kan? Yang kedua menghadap kiblat, apalagi menutup aurat. Menutup aurat itu kata para ulama kalau orang yang tidak memiliki apapun, faqidus sutra, tidak ada satupun yang digunakan untuk menutup aurat, dan dia mau sholat, kata para ulama silahkan sholat, ya kan? Lalu nanti setelah itu datang pakaian umumnya, tidak wajib dia mengulang sholat. Tapi kalau seandainya faqidut tawurain, orang yang tidak memiliki wudu dan suci, tidak punya tanah apa pun di sana, tidak punya air, sehingga dia tidak punya wudu seperti itu, ya kan? Maka kata para ulama, ya udah sholat silakan sholat. Tapi kalau udah datang air, nanti ulang sholat lagi. Nah gitu. Maka mereka tasamuh dalam hal yang tadi, tapi tidak tasamuh dalam hal ini. Contoh masuk waktu sholat, dukul waktu juga salah satu syarat sholat ya. Salah satu kalau seandainya sekarang ya, azan orang umpamanya, kita tidak tahu azan, lalu kita sholat, ternyata itu azan, yang azan tadi radio, dan itu ternyata salah azannya, di luar waktu. Sah tidak sholat tadi? Yang tidak sah itu adalah sholat waktu itu, maksudnya kalau kita sholat zuhur umpamanya, yang tidak sah itu sholat zuhur, sholat sendiri sah yang gitu. Tapi tidak sah kalau kita tidak berwudu. Nah, jadi para ulama itu tasamuh dalam permasalahan seperti itu, tapi dalam permasalahan tolong tidak ya, gitu. Itu dalil aqlinya, itu dalil aqli oleh para ulama. Dalil aqlinya ada juga, Rasulullah mengatakan apa namanya, as-shalah miftahu shalah at-tuhur, gitu kan? Pembuka shalah itu adalah bersuci. Nah, seperti itu kan, sama dengan Rasulullah mengatakan al-hajju arafah. Haju itu adalah Arafah. Nah, gitu. Ini apakah menunjukkan bahwa al-wukuf al-haju, atau bagaimana lafaz hadisnya? Jadi Rasulullah mengatakan, ya kan, bahwa wukuf itu adalah haji. Nah, wukuf itu adalah haji. Tidak ada teman-teman mencatat hadisnya. Al-Hajju Arafah, ya, Al-Hajju Arafah. Jadi kata Rasulullah SAW, haji itu adalah Arafah. Apakah wukuf di Arafah itu hanya salah satu-satunya rukun haji? Tidak. Banyak yang lain, ada sa'i, ada ihram. Kenapa ini disebutkan? Ini menunjukkan ini sangat penting. Rukun yang sangat penting dalam rukun haji itu adalah wukuf di Arafah itu, ya kan, tanggal 9 itu. Nah, makanya disebutkan di sini thaharah ini Kenapa Rasul mengatakan miftahus shalah at-tuhur, pada yang lain juga ada? Ini menunjukkan ini rukun yang sangat penting. Nah, seperti itu. Jadi karena yang sangat penting, maka didahulukan oleh beliau, oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikihnya. Kemudian terakhir itu ditutup dengan kitab Babul Ithqi. Itu tentang bab apa namanya? Perbudakan. Nah, perbudakan itu. Padahal perbudakan ini sebetulnya, ya kan, termasuk muamalah. Ya kan, mukatabah umpamanya. Saya memerdekakan budak dengan cara dia membayar kepada saya dengan cara munajaman. Ya kan, bayar sebulan sejuta, sejuta, sejuta, sampai 20 bulan, habis. Dia merdeka, seperti itu. Atau saya katakan, engkau merdeka kalau saya telah wafat, gitu kan. Atau seterusnya, ya kan, banyak macam-macam budak nanti. Padahal ini permasalahan muamalah. Kenapa diakhirkan? Nah, gitu kan. Kata beliau, tafa'ulan. Itu sebagai tafa'ul oleh dari para ulama, supaya di akhir, ya kan, mereka juga dibebaskan dari api neraka. Nah, itulah kira-kira susunan dari kitab fikih. Kitab yang kita sebutkan ini rata-rata seperti itulah. Nah, ya, yang apalagi yang kunafis itu susunan seperti itu. Dimulai daripada permasalahan ibadah, kemudian permasalahan muamalat, munakahat dan jinayat. Ya, insyaallah minggu depan atau hari Kamis kita mulai membaca kitab Thaharah, insyaallah. Ini terlalu panjang ini mukadimah saya. Insyaallah nanti pembelajaran sejam aja insyaallah, sekali tiap pertemuan insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah dalam belajar insyaallah taala, ya istiqomah dan dikuatkan oleh Allah taala hati kita. Karena itu yang penting. Ada orang yang kuat hatinya tapi badannya enggak kuat, atau kuat badannya, hatinya enggak kuat. Sehat sekali tapi hati enggak kuat mau belajar, enggak mau belajar, seperti itu. Kemudian dikuatkan badan dan hati kita untuk belajar. Amin. Allahumma amin. Ya, karena orang yang meninggal dalam, bukan kita mendoakan kita meninggal, orang yang meninggal ini kita berjuang fisabilillah. Orang meninggal dalam menuntut ilmu, sekalipun meninggalnya di dalam di kasur, coba yang kan meninggal di kasur tapi dia sedang menuntut ilmu, maka meninggal dalam keadaan syahid, ya kan, meninggal dalam keadaan syahid, ya kan? Syahid di jalan Allah taala. Mudah-mudahan kita termasuk dihitung sebagai sabilillah insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa qurratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. La as'ali makhluqatika sayyidina